Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim atub alayna innaka antat tawabur rahim fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim fa'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alayna rahmataka ya dal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'adalina bi barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nerusno sifat-sifate wali. Tuku pinten pertemuan gantek-entek. Niki tanda demen. Wong sing demen dijanji besok bakal kumpul. Biar niru seketik-seketik napa ingkang dados sifat-sifate para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ali Al-Jurjani berkata, Al-Waliyu huwa al-fani fi halihi. Al-Baqi fi musyahadatil haqqi subhanahu. Tawallallahu ta'ala siyasatahu. Fatawalat alaihi anwaru tawalli. Lam yakun lahu an nafsihi ikhbarun. Wala ma'awarillahi ta'ala qararun. Wali itu sirna, memandang kondisinya, abadi pandangannya kepada Allah. Allah selalu melindungi perjalanannya sehingga tampak terus menerus cahaya kewaliannya. Ia tidak pernah menceritakan tentang dirinya dan tidak pernah punya ketetapan, artinya kesenangan hati dengan selain Allah. Wali niku sirna memandang kondisinya. Monggo Bapak, kita rasakno dibanding biawai dhewe. Awai dheweku sing dipandangku kondisi dirinya. Nek loro sing diangangen sing disawangku lorone. Nek waras sing disamang warase. Kapan pinuju rumangsa bisa ibadah mandeng ibadahe. Kapane maksiat niku memandang maksiate. Nek jurnatine ngerasa ikhlas memandang ikhlase. Kapan jerone ati rumangsa nikmat ibadah memandang nikmati ibadahe. Iku awake dhewe. Wali ku mun sirna memandang kondisi dirinya. Nek awake loro ora nyawang lorone awak. Sing disawang loro iku paringane Allah. Wajengan mesti nyawang prihatin mbek lorone. Sampai njaluk Fatihah ning pengajian malam Selasa. Pendek wis loro sing disawang awake lorone awake terus. Nek wis ngene lali bojone, lali anake. Kadang sampai lali pikir Allah. Duh, niki nek kula sampeyan selalu memandang. Apa maneh ndang wong sing ngopeni kecantikan. Kukulan sitake wis jerit. Kuwatir gak disawang wong. Mula Bapak, kondisi dirinya niku terkadang kula jenengan wirid dan ku krasa enak. Krana rumangsa enak omong-omong mbek kancane. Aku mambengi lho wiridan kok iso enak gak kaya biasane. Enek dikandhano mergo mandang. Nek mboten mandang ora dikandhakno. Napa malih nek pinuju sumpek. Sak donya krungu kabeh. Nek mboten berkomandang kondisi dirinya. Kalau Bapak pinuju sumpek, pinuju susah. Wadul-wadul wong liya, yai kula iku keblekan utang. Salahmu dhewe. Nek pin gak utang nek gak keblekan ngono. Ku selalu mandang dirinya, nggih. Wali mboten, nggih. Ku wali niku cara lahir. Cara lahire luwe ora kandha luwe. Jambai luweku tambah nikmat. Mereka niki paringane Allah. Maksud diparingi sakit sing nemen gak mandang sakite. Isih mandeng kenikmatane Allah. Alhamdulillah sing diparingi sakit kok wetengku. Dudu imanku. Alhamdulillah sing diparingi sakit kok sikilku. Kok dudu imanku. Nek imanku diparingi sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wali Pak. Aduh gak wae dhewe. Yang baik abadi pandangannya kepada Allah. Abadi. Di waliku nyawang awake dhewe. Nggih nyawang Allah. Muga awake dhewe yang menciptakan Allah. Ki nyawang bit-bitan, nyawang Allah. Nyawang gunung-gunung memandang Allah. Melihat bintang-bintang di langit memandang Allah. Ku selalu yang dipandang Allah, pandang Allah. Setiap melihat makhluk, maka yang dipandang hatinya adalah Khalik. Mata memandang makhluk, hati memandang Khalik. Nek sampean bisa somuno pak, sampean belok bocah ayu gak apa-apa. Nek saged ngoten sampean nyawang bocah ayu gak apa-apa, boleh. Asalkan mandang bocah ayu sing mbok pandang atimu Gusti Allah. Oh sing sok mbok pandang kentole kok. Kok mbok pandang kentole dadi metu syahwate. Allah. Iki abadi memandang Allah. Setiap memandang makhluk selalu memandang Allah. Tahu mandang Allah. Karena saat meniku Allah selalu melindungi perjalanannya. Perjalanan waliku selalu dilindungi Allah. Baik perjalanan secara lahir, perjalanan perjuangan agama, perjalanan di dalam mengurus kemaslahatan umat, itu selalu dilindungi Allah terus. Napa malih perjalanan hati dalam menelusuri makom-makom. Makom-makom niki para bapak nggih kata dalam menelusuri ahwal batinah niku dawe Imam Suhrawardi menurut istilah orang-orang sufi ahwal batinah niku enten telu. Nomor siji al-muhadharah. Nomor loro al-mukasyafah. Nomor telu al-musyahadah. Nomor siji al-muhadharah artinya hati selalu hadir bersama Allah. Hati hadir bersama Allah. Niku prakteke ya nopo. Prakteke ku atiku eling Allah terus. Eling Allah terus. Dimanapun berada selalu merasa diawasi Allah. Niki tingkatan ahwal sing paling ndek. Ahwal yang paling rendah, muhadharah. Kula jenengan kok diparingi ahwal sitok niki. Muhadharah bagus, Pak. Karena selalu mandang Allah, selalu merasa diawasi Allah. Nggih. Saben arepe absen ngaji mesti malu kepada Allah. Nek merasa diawasi polisi mboten. Nek polisine gak enek kendel melanggar. Nek polisine turu kendel melanggar. Kalau hanya diawasi orang tua, jauh dari orang tua melanggar. Tapi kalau merasa diawasi Allah, dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Isin. Beripati kuasamen berarti nyawang maksiat itu mesti gak situ. Awas, diteluk Allah. Begitu. Karena tinggal jamaah malu. Merasa diawasi Allah. Menurut Bapak, intine tinggal ibadah ngelakoni maksiat mesti merasa malu. Ini muhadharah. Menurut Bapak, muhadharah selalu hadir bersama dengan Allah. Pun sitok niku pun hebat. Para bapak, enten wong badhe maksiat nggih. Ahwal muhadharah teko gak sido. Mboten sido maksiat. Para bapak, nomor loro al-mukasyafah. Al-mukasyafah ku dibuka tabir penutup mata hati untuk melihat barang gaib. Mukasyafah, terbukanya tabir penutup mata hati untuk melihat barang gaib. Barang gaib niku para bapak, ono barang sak temene dohir akan tapi tidak di depannya. Niku nggih gaib. Utawa barang sing berada di alam gaib, niku nggih barang gaib. Barang-barang yang berada di alam gaib termasuk setan, termasuk malaikat, termasuk bidadari, termasuk jin, termasuk kenikmatan kubur, siksa kubur, dan lain-lain. Niku barang sing manggun teng alam gaib. Niki selalu bisa melihat. Niku jenenge mukasyafah. Utawa krentek atine wong. Niku nggih mukasyafah. Orang yang arif billah itu di samping diparingi musyahadah juga diparingi mukasyafah. Asy-Syaikh Junayd al-Baghdadi ditanya, orang arif itu yang bagaimana, Syaikh Junayd? Orang arif itu orang yang bisa berbicara tentang rahasia hatimu, walaupun lesanmu tidak berbicara. Para bapak. Jadi orang yang bisa memandang rahasia hatimu, walaupun lesanmu tidak berbicara. Ulailing. Ajak lare pondok, rojak suan romo ya Abdul Jalil. Yai Jalil, waktu niku ngerokok niku tek nyembung. Selare sing kalau jak suan niki enek sing krentek hati ini. Yai kula jarine wong luhur, wong agung kok ngerokok gak leren. Ngerokok kok sambung. Yai Jalil mesem. Kulong rokok niki mboten roh rasane rokok. Jai Jalil. Kulong rokok niku nikmat eling teng Gusti Allah. Kulo sampean saged ngoten. Nikmat eling teng Gusti Allah. Paling-paling nek kulo jenengan meksa kangge eling Allah. Iku rasane sing maringi rasa Allah. Sing tak sedot iku mbaku, sing gawe mbaku Allah. Iki ana genine, geni sing gawe Allah. Tak sedot metu beluke sing gawe beluk Allah, paling ngono to. Iku wis gak iso. Lha ya iku ngrasakno nikmat ngerokok ku mboten nikmat rokoke tapi nikmat eling Allah. Terus dawuh ngeten, Prayo isih apik ngerokok tapi eling Allah katimbang orang ngerokok tapi gak eling Allah. Niki mulai dari bocah sing ati ini kentek ngoteni. Nah, para bapak niki pirsa kentek ati niku nggih barang gaib. Barang gaib ku apa barang sing ora ketek dibuktekno nganggo panca indera lahir. Jenenge barang gaib. Para bapak kejadian yang jauh niku nggih barang gaib. Bingenane jangan seeling. Sidina Umar bin Khattab di atas mimbar di Madinah. Kemudian bala tentara di Persia ya, akan terkalahkan musuh. Ono jumlahi setitik terjepit. Sidina Umar tahu. Padahal Persia dengan Madinah jauh pak. Kemudian Sayyidina Umar mengomando, ya Syariah al-Jabal, ya Syariah al-Jabal. Komando, pada jaraknya jauh. Nah, para bapak, ini jenenge wong sing muka syafa. Ya, ditunjukkan Allah, tabir penutup mata hati disingkap. Sehingga melihat apa yang mestinya tidak bisa dilihat. Muka syafah, para bapak. Sangat sulit lagi adalah muka syafah mengetahui masa kematiannya. Wong sing ngerti masa kematiannya, niku termasuk wong muka syafah. Untuk para bapak, barang-barang sing gaib ku termasuk kapan aku mati. Di mana aku mati. Apa sebabnya aku mati. Niku barang gaib kabeh. Termasuk barang gaib maneh wong wedok iki bisa anake piro. Para bapak. Nek dukun bayek ku sebab pakulinan. Nek mijeti nyenggol rahime wong itu. Wah, iki bakalin di anak meneh iki ngono tok, tapi gak iso ngarani anake piro. Nggih. Oh, bapak niki termasuk barang gaib. Nggih. Aku besok mati ning ndi? Ya. Kapan aku besok dimakamkan di mana? Nah, para bapak, sak temene wong siap-siap kuburan niku mboten bener. Ya nika pas naik kapal terbang ceblok ning lautan terus dadi sarapan ikan hiu. Nah, gawe kuburan wah sudah diwatur sebaik mungkin. Sebelum dipangan iwak hiu. Kaya kaya wis serupa kali. Iki para bapak barang-barang gaib. Wong sing ngerti kapan mati niku mesti adalah berita dari Allah. Ingnane kula crito njenengan Ibnu Rumi. Ibnu Rumi niku lahir di Rom tapi dibesarkan di Irak. Ibnu Rumi gadah bojo misanane dhewe. Nggih, karena saling mencinta. Ibnu Rumi putane kathah. Tapi melarat. Nggih. Putane kathah tapi melarat. Itu kok ya bisa ngrasane kok ngono. Ora duwe tapi nggih tul mana. Tul mana? Orang wongku sugi, gak duwe-duwe anak. Paling anake telu tok. Paling akeh. Lu malah sing anake kuwatah sing ora patek duwe-duwe. Buku panjang hiburan ini kutok. Suatu saat Irak dilanda krisis ekonomi. Sehingga termasuk Ibnu Rumi sak keluarga nik ngalami tigang dinten mboten dahar. Lah mboten dahar sing wedok matur, "Ya bena ami, wahai mas putane paman, kula jenengan pun terbiasa mboten dahar tigang dinten. Tapi anak-anak ngopo kuat mboten dahar tigang dinten. Niki saniki pun hari keempat, mas. Saya ini panjenengan kerja nyambut damel. Kinten-kinten si dinten gadah hasil setengah dirham pun cekap, mas, kangge biaya hidup. Setengah dirham ku duit saniki kira-kira 80.000. Ulung puluh ewu kanggo hidup pun cekap sak griya. Nah, pendapatmu dik, jare sing lanang Ibnu Rumi, aku nyambut gawe apa? Dengan dateng pangkalan pasar ngriko, tengeriko enten pangkalan Sukul Banain. Suk artinya pasar, Banain tukang bangunan. Tukang bangunan. Jadi kok biasanya mangkal kodong lumpuh. Kalau bapak tiang Arab ini ngoten modele. Jadi kapan butuh teng pasar mawon. Teng pasar ini kok enten kumpulan tukang-tukang bangunan. Ini mendek riku. Nah maksudnya sing wedok ngoten mangkal teng riku. Nek enten tiyang sing butuhaken mengke badhe nggih njaluk tenagane. Ya wis esuk isuk bar suku aku tak budal. Ora bapak betul keranjang kali pacul. Akhire mlampah dereng sampai dumugi pasar niku petuk Masjidun Kharabun. Masjidun kharabun matruk. Masjid kharab niku wis rusak. Matruk tidak terpakai. Di masjid niku rusak mboten kanggu. Terus Ibnu Rumi mlebet teng masjid niku. Biasane piyambake panjen dawamul wudu. Akhire terus salat duha teng masjid. Kangge wudu wau subuh. Pingane berjanji datang Allah, ya Allah. Kula mboten badhe kerja teng sinten-sinten kejawi namung datang panjenengan. Terus piyambakiku salat sampai duhur. Bal duhur salat sunat sampai asar. Tak dua asar wiridan sampai maghrib. Batu maghrib salat sunat sampai isya. Kalau bapak habis maghrib niku gadah kentek badhe kondur. Ning mboten sido krana dipikir nek mulih bar maghrib ndang orang nggawa apa-apa. Mosing wetuk nek takon alasane piye. Nek anake nek njaluk mangan alasane ya apa? Ya Allah Gusti, kula mengki tak mantuk isa akhir mawon. Kira-kira kabeh mun tilem. Terus bapak sembahyang terus niku ngolehno surat ikhlas jumlahe 11.000. 11.000 surat ikhlas. Bernonton isa akhir. Ini kira-kira jam 12 bengi. Ini ku kondur. tekan ngarepe lawang yang baik curiga. Neng jerone kok rame. Bojoku kok guyu-guyu banter. Anakku kok guyu-guyu banter. Padahal neng kok tak tinggal lungoku setengah mati kabeh. Kok bisa kuat guyu-guyu banter ku gek ono hal sing gak nyenengno. Hal sing gak nyenengno ku para bapak engko gek bojone gak kuat gek jaluk-jaluk tangga. Reko wong sufi niku cacat nggih. Jaluk-jaluk niku cacat. Terus bapak akhiripun terus ngetok pintu tok-tok assalamualaikum. Sing wedok metu mesem. Waalaikumsalam ya bena ami. Dinten niku dinten barokah, barokah jenengan. Apa dik menjelang maghrib bau enten dayoh pakaiane ijo-ijo. Ganteng-ganteng. Sing kale ku mbeto bangkelan. Beto bingkisan. Sing setunggal boten. Sing setunggal niku lo salam mengkulo. Assalamualaikum. Kulo jawab waalaikumsalam. Terus takon, apakah ini rumah Ibnu Rumi? Kulo jawab nggih. Anu ya juragane Mekas. Ibnu Rumi supaya kerjane tambah giat. Engko gajine ditambahi. Iki gajine Ibnu Rumi kerja sehari. Ambek iki panganan kanggo Ibnu Rumi sak keluarga. Lan ngoten pamitan, Mas. Bareng kula buka sing bangkelan setunggal niku isine arta dinar. Duit dinar ku isine 1000 dinar. Sewu dinar niku para bapak, para ibu krus kuwang sekarang niku 160 juta. Jajal uang nek 160 juta, nggih. Niki upama dibungkus kan sak kerdus, Pak. Lah niki uang dinar 1000 dinar. Ingkang setunggal Mas kalau buka panganan semua macam-macam. Kulo sampun dahar, anak-anak sampun dahar, mun warak sedoyo. Sak niki kantun jenengan monggo dahar bak tundang sare. Gak dik, aku sik ditanggungan salat. Di para bapak wali niku mboten terpengaruh kali duit. Mboten terpengaruh kali panganan. Isih terpengaruh memandang Allah. Yeah. Karena memandang Allah punya rasa duwe tanggungan sa alat. Oleh mboten mandang Allah, mboten merasa cinta Allah, mboten rumangsa aku ditanggungan salat niku, napa maneh salat sunat. Nah, para bapak akhirnya wis aku tak salat dhisik, Dik. Engko lagi mangan, lagi turu. Ketu sembahyang para bapak, nggih. Nikmat sembahyang. Badhe ngoten wiridan. Waktu wiridan niku liyer ngimpi ketemu Allah. Masyaallah. Ngimpi kok seperti Allah piye. Ngene ku mbayangno. Mergurung tahu. Ngipi petok kiai ini wis jarang. Pemaling ngipi petok malaikat. Ngipi petok nabi. Itu jarang. Senawai dhewe ning ngipi gak petok ketek. Petok celeng. Baru bapak. Dawe Imam Ghazali. Nek petuk menguelek, rupane uelek, medeni, iku iblis, setan. Nek betuk pokok gwadeng. Kadang itu wayu. Niki malaikat. Lho Bapak, ngipi kok petuk ketek. Welek. Niki wong sing biasane ngajak sirik. Ngipi kok petuk celeng. Niku luwih welek. Nek sampe ngipi kok petuk wedhus niku sae, Pak. Nggih, sae. Dengan pamane ditawani wong. Ditawani wong. Ya, bocah wedok. Rupane wayu. Terus dengan dereng kenal disihorai. Bang disihorai, lu aku petuk babi. Aja wae terus lho, Pak. Niku wong sing sipate elek. Menemene dadi bojo sampeyan ditumpaki wong ya gelem. Sipate babi ngene iki. Kok mingan isi hore kok petuk wedhus niku suwe. Nggih. Mboten kok elek. Wedhus niku wong sing hatine slamet. Wedhus niku. Wedhus ku barang nggih, hewan sing halal. Wedhus niku sipate apik wedhus niku. Nggih. Wedhus niku nek kawitan petuk kancane sludukan, Pak. Kuat ewe suwi rukun. Kadang kulo kali sampean boten kawitan petuk wapi suwi-suwi tukaran. Dadi si kalah me wedhus. Ngipi kok petuk wedhus niku sae. Wedhus lanang Pak, padha lanang. Kawitan petuk ra serudukan. Serudukan. Kuwi ewe suwi kenal apik, nggih. Wes sampe nek petuk kanca ji anyar monggo monggo. Oleh pitung dino bukaran. Nah, monggo Bapak. Kula matur Ibnu Rumi ngipi petuk Allah. Allah dawuh Ibnu Rumi sliramu kerja ning aku tak angkosi sakmono cukup durung. Pun cekap gusi langkung-langkung. Ya wis nek ngono awakmu tak sepuro kesalahanmu 10.000 kesalahan. Tak unggahno derajatmu 10.000 derajat. Tak tambahi kebagusan 10.000 kebagusan. Wis cukup sampun. Jalu'o mboten. Jalu'o ngetak paringi. Menawi dengan ngutus nyuwun nggih, kula tak nyuwun Gusti. Jalu'o apa? Kula pengen pundhut mawon. Jaluk mati. Aman pewane jaluk mati. Padahal ninggal bojo ayu anak akeh. Biasanya sama nek sakit sing dipikir bojone, sing dipikir anake. Anak kucing cilik-cilik kok aku kudu lara ae ra mesti ngono. Ya wali mboten pengen pundhut mawon. Lah kok ngono supados kula enggal kepanggih kalih panjenengan. Udah mencintai Allah ku mengalahkan mencintai anak, mengalahkan mencintai istri. Bapak, mongko nek mencintai Allah lebih unggul daripada mencintai istri, sampean delok sikape Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pinuju asyik berbincang-bincang dengan Siti Aisyah. Begitu mendengar adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Dawe Siti Aisyah, aku ditinggal pelencing kaya wong gak tahu kenal. Loh, itu kira-kira kula kalih pengen waktu subuh ndang pas turu mbek bojone krungu anten nggih ngoten ditinggal bojone. Masyaallah. Terus insyaallah dawuh Ibnu Rumi Nek masalah ajal iku di tanganku. Di tanganku niku kata kiasan para bapak tegese ning kekuasaanku. Nek wis teko ora kenek maju, ya ora kenek mundur. Tapi tak kandhani yo umurmu kari sangang dino. Niki, Pak. Niki akhirnya dadi ngerti. Nggih. Kapan aku meninggal? Nggih. Niki tahu. Soale napa? Informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Duh, nek mengerti ngoten kowe nak Pak siap-siap tuh gak metu saka pengimaman. Dadi akhirnya sedo teng pengimaman. Nggih. Jangan betul sumerep. Ya untung kue jamaah sandiliah saking petirungan ni kuenten pas jamaah subuh sedo. Alhamdulillah. Enten sing pas berarti moco manakib. Waktu ni ku nyekel mik, isik moco selawatan maulaya soli wasalim daiman. Pas ngeten sedo. Masya Allah. Tak kuatir ini pas ning warung nakal terus mati. Ya Allah. Oh mboten sumarep soale. Nah, para bapak termasuk pangeran tidak disebut namanya Putra Harun Ar-Rasyid. Putarul Ar-Rasyid niku setiap hari silaturahim patus ilmu dateng al ulama wal hukama nggih wal kubara nggih suatu saat ziarah teng ulama suatu saat ngaji teng hukama suatu saat ngaji teng kubara. Ulama niku sinten? Ulama niku wong-wong sing diparingi pengertian tentang hukum-hukum Islam. Tapi ora diparingi kemakrifatan ulama. Nek hukama niki mboten sepinten diparingi pengertian tentang hukum-hukum tapi diparingi kemakrifatan. Nek kubaro, kubaroku ilmu tentang hukum paham, di samping niku juga diberi Allah ilmu kemakrifatan. Di masalah hukum pinter, nggih, makrifat nggih. Para bapak niki jenenge faqihun sufiyun. Faqihun sufiyun. Enten sufi faqih. Sufiyun faqihun. Enten faqihun sufiyun. Niku derajati sedhuwur faqihun sufiyun. Di pertama ku ilmu faqih, ilmu syariat dipahami mendalam. Setelah itu baru mendalami ilmu tasawuf. Pilih utama, kadibang mendalami tasawuf dulu, kemudian baru mendalami fikih. Mulane Imam Syafi'i dawuh, faqihan wa sufiyan, faqun laisa waqidan. Fa inni wa hakillah iyyaka ansahu. Awakmu ku kudu pinter fikih, mari ngono pinter tasawuf. Aja situk tok. Badanika qasin lam yadzuqul buhutukun. Wahada jahulun kai fadul jali yasluhu. Mengku nek pintare fikih tok iku atine atos. Ora bisa takwa Allah. Mengne pintere tasawuf tok budu. Budu tentang ilmu fikih. Bagaimana orang bodoh akan bisa baik. Dadi fakihan. Kudu ahli fikih sing temenan. Banjur sufian. Niki para bapak contohnya lari pondok si ngaji, ngaji, ngaji, mulai soko alate, macam-macam ilmu usule, ilmu kuwaite, ilmu akidae, mendalam ilmu syariat paham, lakune wis bagus, terus nyemplung. Neng tasawuf, tasawuf. Kulit bagus. Kebanyakan wong-wonge dhewe iku biat kurung pinter fikih. Nggih mboten? Nggih mboten? Melu biat terus amalane wong tasawuf bar ngono lagi belajar fikih. Untung nek sik gelem belajar. Nek mboten purun belajar, nggih. Wis tarekate ora patek jalan. Ilmu tasawuf gak sepiro, fikih gak ngerti. Lah niku sing dadi poyokan wong, nggih. Poyoke napa? Pas khususiah. Khususiah. Ana tikus ceblok. Ana tikus ceblok we, kadane we. Orang ngerti ini muni weku salate batal. Orang didelok tikusnya berdarah. Lalu mari dicokot kucing melayu, ucul. Akhirnya melaku ini gegere wong-wong. Wong silaki khusus ya. Gegere ku darah tok. Rako apa wong pas khusus ya. Iku jenenge nglakoni tasawuf tapi gak ngerti apa. Di podo-podo pinter para bapak, pintere fikih fisik mendalam, baru mendalami tasawuf. Itu lebih bagus daripada mendalami tasawuf dulu, baru mendalami fikih. Nah, para bapak, ini masalah ilmu. Wa terusno wali niku wau. Wali niku gagah ahwal pinten wau Pak setunggal muha nomor loro musyahadah napa muka siapa wau niki badhe nyeritakno sing kedua niku lho sinten niku jenenge pangeran putrane Harun Ar-Rasyid iku ngaji nengene ulama ulama iki fikih. Wis ora bapak ngaji ning ngene hukama. Hukama ku wong sing ahli tasawuf, tasawuf. Nggih, lajeng ngaji teng ngene ulama sing fikih yo alim, tasawuf yo alim. Krana sing di silaturahimi sing dadi gurune ngoten-ngoten. Dadi piyambake niku jauh daripada pengaruh-pengaruh duniawi. Mboten seneng dateng kedudukan duniawi iki mboten seneng. Mulane bareng bapake terpilih menjadi khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad, piyambake tambah lunga. Nggih. Padahal kalau bapak terusane iki dadi pangeran niku ora gagah sih Pak. Pangeran sapa Pak sing tas rabi ku sak donya mringeti kabeh. Nggih. William Pangeran Charles terus bojone minggat ya kok. Masyaallah bangga dadi putra raja. Niki mboten bapaknya ke jabatan khalifah mesti terpengaruh artine. Nggih. Ambek kemuliaan kedudukan pamitan lunga. Pamitan mbek bapake, mbek ibuke dicegah gak kenek. Akhire krono memaksa ibuke nggih memberi mutiara nggih, permata. Nah, nek panjen karena dicegah ya budal-budalo ibu ndungakno. Iki permataku simpenen sak waktu-waktu kanggu. Iki permata saking kerajaan, Pak, nggih, bukan main. Mesti nggih larang regane. Budal, Pak. Sik muda rupane kuwanteng, nggih. Terus piambai mangkal teng sukul banain. Sukul banain, nggih, mangkal teng riku. Terus napa pegawene nggih kerja. Nenten tiyang sing butuhaken piambake kerja. Tapi kerjane piambake hanya setiap hari Sabtu. Nggih, nek perjanjian ongkos nyuwune 1 dirham 2 danik. 1 dirham 1 danik. 1 dirham 1 danik. 1 dirham iku nek dipecah, pecah dadi 6 danik. Dadi nek 1 dirham 1 danik berarti 7 danik. Kehidupan sehari piambake cukup ambil 1 danik. Pur Bapak, bahan makan luar negeri niku mun ngirit, Pak. Nek teng Indonesia niku mun mubru, nggih. Kanggo marung. Marung ngene makyot barang ngoten niku. Nggih, murah. Dadi kapane 1 dirham 80.000, nggih. 1 danik niku pinten? Berarti 16.000. Berarti 96.000 kanggo seminggu. Oh, nek cara teng tambak beras unjul turah, Pak. Nek teng luar negeri niku larang, Pak, nggih. Larang. Napa jenenge kebab iki lho, Pak? Sak jempolan sikil ku 6 real, Pak. Patang real, 6 real. Ini patang real, limang real. Limang real berarti rola sewu setengah. Kebab cilik ini dulu. Rola sewu setengah. Ini aku saman betul dengan ini. Ayam bong solo ini. Pinten, Pak. Ini pun sakotak ini. Indonesia ini murah panganan. Nah, itu berarti biaya hidup itu 7 danik. Suatu saat sang pangeran ini diceluk ambek wong soleh. Wong soleh seorang kiai, wongi soleh. Iku tuku omah elek-elekan. Panjene wong soleh. Gak perlu omah apik-apik. Omah apik paling mati ya gak digowo. Tapi tembok belakang ku ambrol. Akhirnya padus tukang, laku petuh bocah ngguanteng. Kelemis, pancen anake raja jare. Dek, sampean gelem nyambut gawe ning nggonku purun, nggih. Monggo-monggo. Ambek mlaku matur. Tapi enten syarate, Pak. Apa dik syarate? Nek wektune salat kula mboten purun dicegah salat jamaah. Kula mesti salat jamaah. Nek siang ampun nyukani mangan kula. Nek dalu mawon nyukani dahar kula. Bareng kerja niku para bapak masyaallah luar biasa. Luar biasa. Corosan iki janji jam 7 ya jam 7 temenan. Engko leren dhuwur. Niki dhuwur adzan nembe leren langsung teng masjid jamaah. Padha jamaah kerja malih sampai asar, adzan asar. Adzan asar niku jam asar. Bal ngoten kerja malih. Padahal biasane wong kerjaku sampe asar. Niku sampe maghrib, para bapak. Nggih, jamaah maghrib. Bal ngoten kerja malih sampe isya. Luar biasa. Yang baik mboten purun. Diparingi dar mboten tidak mergo poso. Niki sang pangeran niku wae. Kerjane suwe. Mboten enten tukang sengkoyok. Mergo diitung per jam kali tukang biasa. Niku lipat dua kali. Mulane janji satu dirham satu danik iku diberi dua dirham. Kalian wong soleh. Mboten purun, mboten. Kalau janji namung satu dirham satu danik. Ternyata terus susu dibalik. Tukang riki enten sing ngoten. Susu dibalik. Tukang saniki janji jam pitu pancen teko. Tapi teko nggone ku ungkal-ungkal. Ngikiri graji. Duh, iku urusanmu kudu ning omah. Ning ne juragan jam pitu tandang mulai tandang, lah kok ngungkal arit. Iku ra penggaweanmu. Diling-eling ngene iki lho. Niku korupsi, Pak. Korupsi waktu. Iki janji jam 7 ku ya 7 mulai tandang. Mboten kok ngikiri graji ngungkal arit. Lah ngungkali ono sampe sak jam, lho. Iku kan urusanmu. Dudu urusane juragan. Ora, Bapak. Bareng ngoten sesuke diparani mulai teng pasar, ditakokno. Loh, iki gusi nang piye kok gak ana? Oh, mboten, Pak. Niku kerjane namung seminggu sepisan, pendak Sabtu tok. Nggih. Mergo oleh 1 dirham 1 danik untuk biaya hidup itu cukup seminggu. Wis mboten kerja. Kangge napa ibadah tok. Ora, Bapak. Terus Sabtu depan diparani pedhok malih, dijak malih. Kerja malih. Terus Sabtu maneh yang ketiga diparani malih, kono seneng delok kerjane ini. Jarene wong-wong, "Oh, niki sakniki sakit. Teng padang pasir ngriku lho, tengene omah rema, enten wong tuwek, nggih. Bon ajus. Ajus ku wong tuwek wedok sing wis nini-nini, nggih. Teng riku mangko." Terus diparani ngeriko. Diparani ku ya Allah. Turu. Iku lemek pasir. Bantali ku namung pasir diunduk-unduk. Dan diparani ini ku wong soleh ku nangis. Ndelok kondisi ini. Pak, bon saman mantuk, Pak. Saman mantuk. Binjing mabon waktu sholat duha saman ngeriki. Mungkin sama ngeriki, Pak, kulomun pecah. Niki, Pak. Ngerti waktu kematian, niku mau kasapa. Mboten sakit ngerti, nek mboten diparingi Allah. Bab niku termasuk mafatihil ghaib, kunci-kunci barang gaib. Oh, Bapak, barengaten subuh, nggih, mun siap-siap madosi tiang niku lari niku wau. Duha teko. Sak durunge niku wau piyambake wasiat, Pak, binjing nek sama ngeriki kula mun pecah. Niki teng gulun klambi kula niki sampean pendet, Pak. Niki enten permata. Nggih. Kula bekas panjenengan manggi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nggih. Niki sampean atono Harun Ar-Rasyid. Kulo binjingku saman dusi. Saman ulesi nganggo pakaian kulo niki mawon. Mboten usah ngambi kain baru. Terus kulo sampean salati. Nggih? Nggih. Binjing Pak ngeriku mun pecah estu. terus dimandikan, diulesi kalih pakaiane niku, tenggulone klambi niki enten permata ku disipuh, disimpen. Pun bareng nggih pengeramutan mayit niki sampun selesai, piyambak iku tuh budhal teng Harun Ar-Rasyid. Kebetulan Harun Ar-Rasyid iku badhe turbah. Oh, sing jenenge pengawal, pengiring, luar biasa wong raja. Numpak kereta kencana. Oh, bapak akhirnya dicegati wong niku wau. Dicegati pengawal kan ngamuk, Pak. Wong desa kok nyegati raja liwat. Kira-kira sampe nyegati Pak SBY liwat. Dan ditutup polisi loh. Dicekel niku Pak, digepuki. Rasul kurang bijaksana. Jangan, jangan, jangan. Coba bawa sini saya tanya. Kenapa awakmu kok nyegat aku? Kulo angsal amanat. Amanat apa? Ngaturaken permata dateng penyengan. Diling-ilingi. Geblak semaput. Harun Ar-Rasyid. Iling putrane. Perayu, ayo, ayo. Balik mulai, Pak. Nggih. Teng pendopo. Sing wedok ditimbali, sing wedok. Hei, permaisuri. Nggih, ditimbali. Bareng moro kok ana wong lanang gak sida balik. Wis yo balik. Iki nek bareng perlu. Yo niku wong wedok salihah, Pak. Nek petu-petuk wandang liya ku balik mlebu. Ora kok malah gayi nemoni. Ya Allah. Terus akhirnya iki lho wong diamanati balekno permata iki. Sing wedok ndelok jurit ngeblak semaput. Bareng tentu ditakoni barang wis sadar. Nggih, nglakoni sing tiyang niku tiyang saleh niki. Iki critane piye? Sing duwe permata ku ora ana kejaba anakku. Diceritane diceritakno kabeh. Bangeten binjinge kan ngeteraken teng kuburane. Teng kuburane. Lan tekan kuburane Ar-Rasyid iku menangis. Nah, kamu berhasil. Bapakmu gagal. Ngoten, Pak. Anak, kamu berhasil tapi bapakmu gagal. Apa itu, para bapak? Kudawe seburatoilah sakandari. Nek awakmu pengin kebahagiaan yang tidak sirna, tinggalkan kebahagiaan yang bisa sirna. Takut badan ngeteni ini. Kebahagiaan yang bisa sirna ada kebahagiaan uang. Ya. Kebahagiaan kedudukan, kebahagiaan pengaruh di dunia ini, itu adalah kebahagiaan yang bisa sirna. Tinggalkan kebahagiaan yang bisa sirna. Mencari kebahagiaan yang tidak akan sirna. Apa? Memperoleh usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani Harun Ar-Rasyid nangis sambil berkata, "Nak, engkau yang berhasil. Bapakmu gagal." Dan itu bapak sing kula pendhet niku lho. Saged mengetahui kapan dia mati. Wis dawuh binjing wektu duha sampe ngriki kula mun pecah, mulane kula wasiat. Awake diloro wis mengkis, mengkis rumangsane umure cek 10 tahun lagi. Bet niku siji muhadharah luruh muka sapa. Sing nomor 3 musyahadah. Kalau sudah bisa mandang Allah seperti sing dikandakno teng mriki nggih abadi pemandangannya kepada Allah. Oh, Bapak satrusi perjalanannya akan selalu dilindungi oleh Allah. sehingga terus menerus cahaya kualiannya. Cahaya kualian terus menerus walaupun sudah mati. Ia tidak pernah menceritakan tentang dirinya. Ini mboten nate cerita. Sing kula critakno pangeran niku lho, nggih, mboten nate cerita dia siapa. Padahal putra seorang khalifah Raja Harun Ar-Rasyid, mboten nate diceritakno. Lho Bapak, dan tidak pernah punya ketetapan, artinya kesenangan hati dengan selain Allah. Abu Yazid Al-Bustami lahir 188 Hijrah, wafat 261 Hijrah, berkata, keberuntungan, artinya keberhasilan para wali itu tampak dalam 4 nama dari Asmaul Husna. Masing-masing kelompok mereka berdiri dengan membawa nama itu, yaitu Al-Awwalu, yang maha dahulu tanpa permulaan. 2 Al-Akhiru, yang ma'akhir tanpa kesudahan. Al-Dhahiru, yang maha nampak. Al-Batinu, yang maha tersembunyi. Barang siapa yang telah tenggelam dalam mengamalkannya, maka dia telah sampai ke tingkatan yang sangat sempurna. Barang siapa yang mendapat keberhasilan dengan nama Al-Dhahiru, dia selalu melihat kebesaran kekuasaan Allah. Al-Dhahiru niku sing ketok. Gusti Allah niku para bapak duwe sifat Al-Dhahiru. Duwe sifat Al-Batinu. Lahir itu tegese ngetok. Ngetok arti yang aslinya ngetok kanggone wong sing wis musyahadah. Allah itu ketok jelas bagi siapa? Bagi orang yang sudah masuk di makom musyahadah. Sudah masuk di makom bisa memandang Allah. Al-Batinu, Allah itu tersembunyi. Batin orang ketok. Ini adalah bagi orang yang fi maqamil hijab. Fi maqamil hijab itu artinya orang yang masih tertutup mata hatinya melihat Allah. Itu jenis maqam hijab. Maqam hijab ini kayak kalau sampai ini loh Pak. Burung iso. Ningali Allah durung bisa. Nek delok lombok, sing sampean delok ya lombok. Paling-paling ngeling-ngeling sing gawe Allah. Ngeling-ngeling lho Pak, durung nyawang lho. Kaparin delok timun. Tak gawe contong bahasane pawon-pawon ku wong wedok seneng lho. Delok timun nggih. Para bapak nggih. Niku sing kita tingali nggih timun, jeruati yo muni timun. Paling-paling mripat delok timun, hati eling sing gawe timun Gusti Allah. Nek Al-Dhahiru kangone wong sing wis makom musyadah, delok lombo abang yo ketok Gusti Allah. Delok lombo ijo yo ketok Gusti Allah. Delok timun yo ketok Gusti Allah. Iki para bapak, ana wong keberhasilan kewaliannya adalah Al-Dhahiru. Al-Dhahiru. Barang siapa yang mendapatkan keberuntungan dengan amdohiru, ia selalu melihat kebesaran kekuasaan Allah. Melihat Pak, melihat. Betul ku hanya ingat delok lombok nunu. Itu adalah melihat kebesaran Allah. Di lombok sakmene yo. Iku rupane kok padha. Lombok printik ya printik kabeh. Lombok ijo ya ijo kabeh. Cetil kok padha, lha ngecet ku kapan? Di melihat kebesaran Allah. Barang siapa yang keberhasilannya atau keberuntungannya dengan nama al-batinu, dia melihat apa yang terjadi di dalam rahasia cahayanya. Rahasia cahayanya. Sir kalau Bapak, rahasia cahaya. Cahaya itu ilmu. Kemakrifatan. Apa itu? Barang sing batin, para bapak batin. Ya mengenai af'alnya Allah. Mengenai sifatnya Allah. Mengenai nama-nama Allah. Mengenai zatnya Allah. Ini semuanya adalah barang yang batin. Barang yang tersembunyi. Tapi ia bisa memandang itu. Barang siapa yang keberuntungannya dengan nama al-awalu, dia akan sibuk mengkoreksi masa lalunya. Angel loh Pak, mengkoreksi masa lalu ini ku angel. Padahal orang yang bisa berhasil itu harus menulis apa yang telah dia lakukan. Ditulis di data. Aku usia sekian sampai sekian, ini saya sekolah. Di tengah-tengah sekolah, aku pernah berpacaran dengan si Anu. Itu ditulis kabeh, di data. Kalau sudah, kemudian laksanakanlah apa yang kamu tulis. Rencana. Rencana tulisan. Ya, program. Apa yang harus kau lakukan. Ini cara lahir para bapak. Jadi mengkoreksi masa lalu. Kalau mengkoreksi apa yang dikoreksi? Kesalahan. Jangan sampai mengkoreksi amal yang baik. Ya, koreksiin kesalahan-kesalahan. Kemaksiatan biyen. Aku dadi wong belundan iku pirang tahun. Niki para bapak, krono wali niku ada masa lalunya suram. Kaya Abu Yazid Al-Bustami, masa-masa mudanya tukang begal. Ini berarti selalu memandang, mengkoreksi masa lalu. Para bapak, Fudel bin Iyad, gurunya Ibrahim bin Adam. Niku para bapak, niku pembegal. Penggoda wanita. Utbah al-Ghulam, peminum berat. Utbah al-Ghulam. Itu mengkoreksi, mengingat-ingat masa lalunya. Jadi barang siapa yang keberuntungannya, dia akan sibuk mengkoreksi masa. Dan barang siapa yang keberuntungannya, dengan nama al-akhir, dia akan selalu sibuk mempersiapkan diri untuk masa depannya. Dapat akhiru, dia selalu mempersiapkan untuk masa depannya. Masing-masing akan diperlihatkan menurut kadar kemampuannya. Kadar kemampuan boten podo, para bapak. Digampangane kelompok al-dohiru. Itu satu persatu kemampuannya berbeda. Kelompok al-batinu juga begitu. Satu persatu enggak sama. Yang al-awalu juga begitu. Al-akhiru juga begitu. Gambarannya bocah-bocah sekolah. podo-podo tamatan ibtida, iya. Tapi kemampuan yang dicapai mesti berbeda. Podo-podo sanawiyah, muridnya piro seket, gurunya sama, gedung sekolahnya sama, bangkunya sama, kitabnya sama, waktu belajar sama. Tapi yang diperoleh mesti tidak sama. Jadi tergantung ya, dimantang kemampuannya masing-masing. Kecuali yang telah mendapatkan kebaikan Allah dengan rahmatnya. Kecuali ini ku memang diisimakan langsung oleh Allah. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Abu Yazid Al-Bustami yang mengisahkan bahwa orang-orang khusus, orang istimewa dari hamba Allah itu telah mencapai ketinggian tingkatan melalui pembagian ini. Al-Dhahiru, Al-Batinu, Al-Awalu, Al-Akhiru. Tak tutup no, Bapak Bapak. Demikian juga orang-orang yang telah memasuki hakikat, maka mereka terhapus dari sifat-sifat makhluk. Seperti firman Allah, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاضَ وَهُمْ رُقُودَ Surat Al-Kahfi 18, kamu menduga mereka tidak tidur. Padahal mereka tidur. Bapak Bapak, wali-wali, niku wong nyawang iku melek, pada wali ku turu. Aja diarteni nurut uteke sampean lho. Aja. Oh, dadi wali ku turu tok ya, gak tau melek. Oleh Bapak, wong kune melek. Sing nyawang apane? Ngon. Wong kune melek sing nyawang apane? Sing nyawang itu mata kepala. Sing disawang apa? Sing disawang alam musyahadah. Alam nyata. Nggih. Saman ku nek melek, sing saman delok ku apa? Sing didelok ku alam nyata, alam musyata. Sing delok apa? Mata ke kepala. Ku contohnya delok lombok. Sing nyawang mata kepala, lombok ku alam musyata, alam nyata. Nek delok wedhus yo ngono, sing nyawang yo mata kepala. Sing disawang ya weduse. Ku jenenge wong melek. Wali ku gak ngono. Tapi wali ku turu, apa artinya turu? Sama nate turu mboten? Nun. Nate turu. Sama wektu turu bermimpi. Nggih. Bermimpi. Ketemu gadis yang cantik. Terus kenalan mbek sampean. Rumangsane sampean ku asik seneng. Wong sampean turu, iku sing nyawang mata kepala to, Pak. Nun. Sing nyawang apa? Mata hati. Lah iya, wong sampean turu ning kamar. Kok kedalan ambek wong wedok? Lek kenalan ku teng pundi, teng puncak Gunung Kelut. Lho kok ning kono, lewone kamar mosone puncak Gunung Kelut ya, Pak. Iku berarti alam gaib. Dadi wali ku mbok sangkano koyok melek, mbok sangkano. Atine mbok duga dia melihat dengan mata kepala, yang dilihat hanya alam musyahadah. tapi sebetulnya dia adalah tidur. Artinya tidur apa? Yang memandang bukan mata kepala, tapi memandang mata hati. Yang dipandang alam gaib. Itu waktu sini jenengi Yakut al-Arsi. Yakut al-Arsi. Kenapa disebut al-Arsi? Karena dia jasmaninya di bumi, tapi rohaninya di bawah aras. Ngoten niku. Iki jenenge atine ning alam gaib nggih. Walaupun dirinya di alam musyada. Dadi wali-wali ku mbok sangka melek padahal dhewe turu. Iku artinya mbok sangka wali itu mandang dengan mata kepala yang dipandang alamnya nyata. Padahal yang dipandang dia adalah alam gaib. Memandangnya dengan mata hati. Iku istilahnya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim. Wahdina lahusna bihurmatihim. Ba'amik. Nafi tariqatihim wa mu'afatim minal kitabi rabifah fa'na bi barakatihim wa dinal husna hurmatihim wa amik nafi tariqatihim wa mu'afatim minal kitabi rabbifah fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amik nafi tariqatihim wa mu'afatim minal kitabi rabbifah fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amik nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbifah fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abatin minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi wardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi wardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.